Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita tafsir Quranul Azim, memasuki ayat ke-78, firman Allah, lu'inal ladina kafaru min bani Israel ala lisani Dawuda wa Isa bin Maryam dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu labisa ma kanu yaf'alun. Dilaknat orang-orang kafir itu dari Bani Israel pada lisan Dawud dan Isa ibni Maryam. Hal itu karena kemaksiatan mereka, dan mereka melampaui batas. Di ayat 79 Allah sebutkan kemudian, hal itu karena mereka terbiasa tidak saling bernahi mungkar, tidak saling mengingatkan, tidak saling mencegah dari kemungkaran yang mereka perbuat. Sungguh buruk apa yang telah mereka lakukan. Ayat Allah mengabarkan tentang bagaimana Allah melaknat kufar dari Bani Israel, dan itu berkepanjangan, laknat yang lama menimpa mereka. Waliyadzubillah. Demikian dalam lisan Dawud, demikian pula dalam lisan Isa ibn Maryam, dan mereka terlaknat karena kemaksiatan kepada Allah dan melampaui batas, yakni zalim pada makhluk, pada manusia. Sehingga disebutkan dua sebab utama ini mereka terlaknat: kedurhakaan mereka kepada Allah, dan mereka zalim pada orang lain, melampaui batas pada darahnya, kehormatannya, dan harta benda orang lain. Allah pun sebutkan bahwa mereka terbiasa tidak bernahi mungkar atas kemaksiatan dan dosa yang haram yang mereka langgar, masing-masing membiarkan dan mendiamkan. Maka dicela oleh Allah agar kemudian umat ini pun tidak melakukan seperti apa yang dilakukan mereka. Makanya Allah katakan, labisa ma kanu yaf'alun, sungguh jelek apa yang mereka perbuat. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallam, Rasulullah katakan, lamma waqa'at banu Israila fil ma'asi, ketika Bani Israel melakukan kemaksiatan, nahathum ulama'uhum falam yantahu. Mereka dilarang oleh para ulama'nya, tapi tetap mereka maksiat, tidak mendengar nasihat ulama'nya. Fajalasuhum fi majalisihim. Ahsibuhu qala wa aswaqihim wa wakaluhum wa syarubuhum. Di kemudian hari, para ulama itu pun lebur bersama mereka, larut, sehingga ikut di majlis-majlisnya mereka yang di situ mereka lakukan kemungkaran. Di situ mereka kumpul di pasar-pasarnya, ikut makan, ikut minum bersama pelaku-pelaku maksiat itu. Artinya larut sudah, kumpul jadi satu. Semula mereka ingkari, tapi karena tidak digubris, dengan berjalannya waktu, para ulama itu pun larut bersama mereka. Fadaraballahu quluba ba'dihim bi ba'd. Maka Allah benturkan hati mereka satu atas yang lain, centang perenang, saling bermusuhan, saling benci. Wala'anahum 'ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dan mereka dilaknat pula oleh Allah melalui lisan Dawud dan Isa. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Begitulah akibat maksiat mereka, dan mereka melampaui batas terhadap hak orang lain. Wa kana Rasulullah muttaqian fajalasa. Kata Ibnu Mas'ud, awalnya Rasulullah sampaikan ini dalam keadaan beliau bersandar, santai. Tapi kemudian beliau duduk tegak, kemudian mengatakan, la walladhi nafsi biyadih hatta ta'taruhum alal haqi atra. Sungguh, demi yang jiwaku ada di tangannya, kalian harus benar-benar merangkul atau memegang mereka, artinya pelaku maksiat yang berbuat mungkar, harus kalian pegang, kalian cegah benar-benar. Benar-benar kalian ingkarul mungkar, bersungguh-sungguh dalam menasihati dan menghentikan mereka, agar tidak menimpa kalian apa yang menimpa Bani Israel. Juga dalam riwayat Abi Dawud, dalam Abu Dawud, juga dari hadis Ibn Mas'ud, Rasulullah katakan, inna awwala ma dakhala naqsu ala Bani Israel, aib pertama mengena kepada Bani Israel, kana rajul yalqar rajul. Awalnya satu orang dari mereka, jika bertemu dengan yang lain, fayaqulu ya hadza taqillah da' ma tasna. Diingatkan, fulan, disebut namanya siapa, takutlah kamu kepada Allah, tinggalkan yang kamu perbuat ini, dosa, maksiat, haram. Fa innahu la yahillu lak, tidak halal bagimu. Thumma yalqahu minal ghad, fala yamna'uhu dhalik, ayyakuna akilahu wa syaribahu wa qa'idahu. Sampai esoknya berapa hari setelah itu, yang awalnya melarang, mencegah, larut bersamanya, makan bareng, minum bareng, duduk bareng, sudah akrab bersama pelaku-pelaku kemaksiatan. Tidak ada lagi pengingkaran, tidak ada lagi kebencian kepada maksiat dan pelakunya. Falamma fa'alu dhalik, daraballahu quluba ba'dihim bi ba'd. Ketika mereka lakukan itu, Allah benturkan hati mereka satu dengan yang lain. Lalu dibacakan ayat ini. Lu'inal ladina kafaru min bani Israel ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Maka kemudian Rasulullah katakan, kalla wallahi lata'murunna bil ma'ruf walatanhawunna anil munkar walatakhudunna ala yadil zalimi walatatarunnahu ala alhaqi atra au tuqassirunnahu ala alhaqi qasra taqsurunnahu ala alhaqi qasra. Demi Allah, Rasul katakan, sungguh kalian itu benar-benar beramar ma'ruf, bernahi mungkar, benar-benar kalian pegang tangan orang yang zalim, yang menghentikan dari kezalimannya, mencegah dari kezalimannya, dan kalian bawa dia kepada kebenaran, atau kalian paksa kepada kebenaran. Intinya benar-benar diingkari, benar-benar dihentikan, dicegah dari mungkar dan maksiatnya. Nah, agar kalian tidak terkena laknat seperti yang mengena kepada Bani Israel. Demikian hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya dan hadis-hadis lain semakna dengan riwayat ini. Ayat dan hadis tentu banyak menyebutkan terkait kewajiban orang beramar ma'ruf, bernahi mungkar, dan celaan bagi mereka yang mendiamkan atau berkumpul diam membiarkan kemungkaran terjadi di hadapannya. Tidak ada pengingkaran. Antara lain beberapa hadis tentang makna ini Ibnu Katsir bawakan cukup banyak. Dalam riwayat Tirmidzi dari Hudzaifah ibn al-Yaman Rasulullah sebutkan, walladhi nafsi biyadih la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yushikannallahu ayyabatha 'alaykum iqaban min 'indihi thumma latad'unnahu fala yastajiba lakum. Demi yang jiwaku ada di tangannya, kalian benar-benar beramar ma'ruf, bernahi mungkar, atau tidak akan lama kalau kalian tinggalkan itu, Allah akan kirimkan hukuman, azab dari sisinya menimpa kalian. Kalau itu sudah terjadi, kalian berdoa tidak akan dikabulkan, tidak akan didengar oleh Allah. Wal'iyadzu billah. Akibat tidak adanya semangat bernasehat, mengingkari yang mungkar, yang haram. Nah, demikian pula hadis ma'ruf, hadis Abi Sa'id di Muslim, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadih fa illam yastati' fa bilisanih fa illam yastati' fa biqalbih wa dhalika ad'aful iman. Yang melihat kemungkaran, hendaklah dia cegah itu dengan tangannya. Kalau tidak mampu dengan lisannya, jika tidak mampu dengan hatinya, dan itu selemah-lemahnya iman. Juga hadis beliau bawakan dari Adi ibnu Umairah. Aku mendengar Rasulullah katakan di Musnad Ahmad hadis, inna Allah la yu'adzibul 'ammah bi'amalil khassah. Allah enggak akan menyiksa keumuman umat hanya karena perilaku beberapa orang. Hanya beberapa yang maksiat, dosa. Hatta yarawul munkar baina dhahranihim wahum qadiruna ala an yungkiruh fala yungkirunahu faidha fa'alu dhalik azzaballah al-ammata wal-khassah. Sampai ketika mereka mendapati kemungkaran dilakukan di depan mereka, dan mereka sebetulnya mampu untuk mengingkari. Mereka bisa. Tapi mereka enggak lakukan. Mereka biarkan, mereka cuek, tidak peduli. Kalau itu yang mereka perbuat, akan Allah azab semuanya. Yang pelakunya orang-orang khusus, artinya pelaku-pelaku maksiat karena dia pelakunya. Dan keumuman masyarakat karena mereka melihat, tahu dan mendiamkan. Artinya celaan berat, larangan keras dengan semua ini dari diamnya orang tidak mengingkari kemungkaran yang terjadi. Tidak ada kecemburuan terhadap syariat Allah. Tentunya hadis mengingatkan kita pentingnya masing-masing untuk bernasehat saat melihat saudaranya dalam kejelekan, dalam kemungkaran. Di Sunan Ibnu Majah dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri juga, Rasulullah katakan, ala la yamna'anna rajulan haibatur nas an yaqulal haqqa idza alimahu. Ketahui oleh kalian, jangan sampai karena segan kepada orang kalian tidak mengingkari kemungkaran. Karena sungkan atau segan kepada orang tertentu, kalian memilih diam dan membiarkan kemungkarannya, atau tidak berani menyampaikan yang hak. Kalian tidak berani untuk menyuarakan al-haq hanya karena orang yang kalian segani menyalahi kebenaran ini. Kemudian Abu Sa'id perawinya menangis setelah meriwayatkan hadis ini, dan beliau katakan, qad wallahi ra'aina asya fahibna. Demi Allah, betapa banyak kita melihat ini kemungkaran, tapi kemudian kita enggak berani atau terhalang untuk mengingkarinya karena segan kepada orang tertentu, karena sungkan kepada orang tertentu yang punya pangkat, punya kedudukan, sehingga membiarkan kemungkaran itu mereka perbuat. Juga penting hadis lain semakna ini di Ibnu Majah dari Abu Sa'id, Rasulullah katakan, la yahqir ahadukum, la yahqir ahadukum nafsahu. Jangan sampai dari kalian ada yang menghinakan dirinya sendiri. Qalu ya Rasulullah, kaifa yahqar ahaduna nafsahu? Maka mereka heran, tanya, ya Rasulullah, bagaimana orang menghinakan dirinya sendiri? Qala ya ra amran lillahi fihi maqal thumma la yaqulu fi. Dengan saat dia mendapati ada sesuatu yang seharusnya dia sampaikan, itu hak Allah, tapi dia gak berani menyampaikan, gak mau. Ima itu kewajiban menjelaskan yang hak, tidak dia sampaikan, atau itu kewajiban membantah, menolak yang batil, dan juga tidak dia bantah. Fayaqulullahu lahu yawmal qiyamah, maka di hari kiamat Allah akan katakan padanya, ma mana'aka antakula fiyya kada wa kada, kenapa kamu enggak berbicara? Apa yang menghalangimu yang menyampaikan yang hak ini. Qala khasyatun nas, dia katakan karena takut dari orang banyak, khawatir. Karena wibawa atau nama kedudukan seseorang. Fayaqul, maka Allah katakan, iyaya kunta ahaku antaksya, semestinya lebih berhak kepada aku, kamu takut. Yang lebih berhak kamu takuti aku, kata Allah, bukan manusia. Yang jauh lebih berhak kamu segan, kamu malu, dan bahkan takut kepadanya Allah. Bagaimana hanya karena sungkan atau segan kepada orang kalian berani mengambil resiko, mendiamkan kemungkaran, atau itu tidak menyuarakan yang hak. Nah, al-muhim, semua itu dicela dan dilarang keras di dalam sunnah. Oleh karena itu, hendaknya masing-masing kita membiasakan diri untuk mau bernasehat, bernahi mungkar, beramar ma'ruf. Karena orang yang berilmu, fitnah bagi orang yang jahil, ujian bagi mereka, cobaan, akan dinilai apakah mereka mau menurut nasihatnya, mau dengar wejangan dan bimbingannya. Sebagaimana orang yang jahil juga fitnah bagi orang yang berilmu. Fitnahnya ketika mereka lakukan kejelekan atau maksiat, kemungkaran, apakah mereka diamkan, tidak dipedulikan, atau tentunya upaya nasihat, bimbingan, masing-masing menjadi fitnah, cobaan bagi yang lain. Maka yang kedua menunjukkan pula bagi kita tidak cukup, sekali lagi, tidak cukup orang itu soleh pada dirinya, tapi tidak membenahi masyarakatnya. Tidak membenahi dan menasehati orang-orang yang dekat dengannya. Karena Allah ketika orang-orang yang selamat dari murka Allah dan dari azabnya, Allah katakan di surat Hud, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Tidak akan Allah menghancurkan suatu negeri, penduduk suatu daerah tidak akan itu dibinasakan oleh Allah, diazab karena kezolimannya, dosanya, kemungkarannya, selama masih ada di tengah-tengah penduduk negeri ini orang-orang yang muslihun, membenahi. Allah enggak katakan wa ahluha salihun, sementara penduduknya orang-orang soleh. Beda salihun dengan muslihun. Salihun soleh pada dirinya. Mungkin dia enggak melakukan maksiat. Mungkin dirinya tidak melakukan mungkar itu. Jauh. Tapi pasif. Ya, hanya pada dirinya. Orang soleh. Tapi itu belum menjadi jaminan untuk negeri itu aman dari murka Allah dan azabnya. Yang Allah jamin, tidak akan Allah azab kalau di negeri itu masih ada muslihun, orang-orang yang membenahi orang lain, mensolehkan orang lain. Bagaimana mereka soleh? Ya, dengan nasihat tentunya, dengan pengajaran ilmu, amar ma'ruf, nahi mungkar, semuanya. Muslihun. Nah. Ayat dan hadis pula mengingatkan kita bahwa kalau Bani Israel dan yang seperti mereka dilaknat oleh Allah karena mendiamkan kemungkaran, tidak menyampaikan yang hak, tidak bernahi mungkar sesama mereka, melampaui batas, zalim. Itu saja sudah dilaknat oleh Allah. Tentunya dengan ini hikmah, maslahat, jauh lebih berbahaya, jauh lebih buruk, dan tentunya murka Allah lebih besar kepada pelakunya, saat dia tidak hanya mendiamkan kemungkaran. Itu saja sudah dilaknat. Itu aja sudah diancam azab kalau yang lain tetap diam, tidak mau membenahi. Sudah sedemikian rupa celaan dan ancamannya, larangannya banyak. Terlebih kalau meningkat kejelekannya, lebih buruk lagi, ya tentunya kemurkaan Allah lebih besar kepada orangnya. Waliyadzubillah. Kalau dia bukan hanya mendiamkan kemungkaran atau yang batil, tapi sudah sampai pada tingkat pembelaan kepada yang mungkar, pembelaan kepada yang batil, dibela. Dan betapa banyaknya orang seperti ini, membela yang batil, membela yang mungkar. Nah, dengan berbagai macam cara mereka bisa. Terkadang bahkan dengan kedustaan, dengan rekayasa, terkadang membawa-bawa kaidah, seakan dia orang yang ngerti ilmu, seakan dia orang yang objektif. Nah, tujuannya untuk membela yang batil ini, membela orang dalam kemungkaran. Bahkan terkadang dicari-carikan dalil-dalil, dipaksakan untuk membela orangnya. Na'udzubillah, ini jauh lebih buruk dari apa yang dilakukan Bani Israel. Bani Israel diam. Yang diam ini gak sampai membela pelaku kemungkaran. Paling-palingnya, dan itu pun sudah sangat jelek, sudah na'udzubillah buruknya dalam hadis yang tersebutkan mereka larut dalam kemungkaran yang dilakukan. Ya, di majelis itu mereka ngobrol, bicara, minum, makan sambil berbuat kemungkaran, mungkin riba, mungkin ini. Ini yang dulunya mengingkari ikut duduk situ, candaria, guyon, kesana, kemari. Ya gak membela, cuman larut masuk ke tengah-tengah arus mereka, ikut. Itu saja seperti ini celaannya. Besar dan banyaknya celaan. Kif kalau orang bukan sekedar diam dan larut, pasang badan. Ia bawa senjata istilahnya. Senjata syubhat. Bawa-bawa dalil kaidah. Dibela mati-matian. Pelaku-pelaku maksiat, kebatilan. Sehingga kalau ada yang membantah, mengingkari kemungkaran. Yang mengingkari ini yang diserang. Terkadang dengan suara sok benar mau benarnya sendiri, merasa dirinya paling benar sendiri, suka ngeritik orang lain, suka menyalahkan kelompok lain, dibela. Seandainya dia diam itu sudah sangat jelek. Kalau dia diam, gak ikut mengingkari, dia itu sudah jelek. Ini ningkat kejelekannya, bukan lagi diam, bicara tapi membela terhadap batil, terhadap kemungkaran. Wal'iyadu billah. Nas'alullah al-afiyah wa salamah. Isya' lanjutannya insyaAllah untuk pekan depan. Allah alam wa sallallahu alaihi wa sallam.